Pika pi, Pikachu, pika pika, pika, pika pika. Pika pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, pika. Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik.